Gambaran rangkaian kehidupan manusia menuju alam keabadian. Jendela akhirat. Nafzi Qur'ani wasluki adabun Rabbi Rabbani wasluki adabun Rabbi Rabbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada saat ini, mengawali jumpa kita di rubrik Jendela Akhirat untuk edisi kali ini, mari kita simak sebuah ayat dari firman Allah Ta'ala yang berbunyi, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Quran Surat Yusuf ayat 103. Nah pendengar, ayat tersebut mengindikasikan bahwa jumlah orang kafir dan musyrik yang menolak seruan para Rasul Allah sangat besar jumlahnya. Dan kebalikannya, orang-orang yang beriman sangat sedikit jumlahnya. Disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti, ada di antara para nabi yang datang dengan sekelompok kecil kurang dari 10 orang. Ada nabi yang memiliki pengikut 1 atau 2 orang saja. Bahkan ada yang tidak berpengikut sama sekali. Kondisi tersebut telah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau bahwa telah diperlihatkan kepadaku berbagai umat dan aku melihat seorang nabi yang diikuti oleh sekelompok kecil, yang lainnya diikuti oleh 1 atau 2 orang saja, sedangkan yang lainnya tanpa pengikut sama sekali. Kemudian pendengar, Rasulullah SAW juga bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai Adam, keluarkanlah dari keturunanmu ahli neraka. Maka Adam alaihissalam bertanya, wahai Rob, siapakah di antara mereka yang ahli neraka itu? Allah Taala berfirman, dari setiap 1000 orang, 999 di neraka, dan hanya 1 yang masuk surga. Maka ketika itu pendengar, para sahabat yang menyimak sabda Rasulullah SAW bergemuruh. Mereka berbicara atau membicarakan hal tersebut. Lantas bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang menjadi 1 orang tersebut? Maka beliau Sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergembiralah, karena kalian berada di dalam 2 umat. Tidaklah umat tersebut berbaur dengan umat yang lain, melainkan akan memperbanyaknya. Mereka itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Pada lafaz yang lain dikatakan bahwa, dan tidaklah posisi kalian di antara manusia melainkan seperti rambut putih di kulit sapi yang hitam, atau seperti rambut hitam di kulit sapi yang putih. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Adam. Lalu Adam alaihissalam menjawab, aku sambut panggilanmu ya Allah, dan dengan bahagia aku menerima perintahmu. Segala kebaikan berada di tanganmu. Kemudian Allah taala berfirman, keluarkanlah pasukan ahli neraka. Lantas Nabi Adam alaihissalam bertanya, apakah pasukan ahli neraka itu, atau siapakah mereka, wahai Rob? Maka Allah Ta'ala berfirman, dari 1000 orang, ada 999 orang yang masuk neraka. Maka ketika itu anak-anak kecil rambutnya mendadak beruban, setiap yang hamil melahirkan kandungannya. Dan kamu lihat, manusia seperti mabuk, padahal mereka tidak mabuk, melainkan hanya takut terhadap azab Allah yang amat pedih. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana posisi kita kalau yang bukan pasukan neraka itu hanya 1 orang di antara 1000 orang? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bergembiralah, karena yang 1000 orang itu dari Ya'juj dan Ma'juj, sedangkan yang 1 orang dari kalian." Pendengar, penghuni neraka lebih banyak bukan disebabkan karena kebenaran atau agama tidak sampai kepada manusia yang tinggal di berbagai tempat dan masa. Karena Allah Ta'ala tidak akan menyiksa hamba-hambanya bila seruan agamanya belum sampai kepada mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul." Oleh karena itu pendengar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu mengutus setiap Rasul pada tiap-tiap umat agar dapat menyampaikan kepada mereka kebenaran. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 24 yang artinya, "Dan tidak ada satu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan." Dan banyaknya penghuni neraka pendengar disebabkan orang yang mau menerima seruan kebenaran atau Rasul itu amatlah sedikit. Kebanyakan mereka menolak dan menentang seruan Rasul-Rasul alaihi wassalam. Bahkan kebanyakan orang yang memenuhi seruan Rasul pun keimanan mereka tidaklah murni. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kebanyakan keturunan Adam alaihi salam menjadi penghuni neraka adalah karena mereka yang mengikuti seruan Rasul-Rasul amatlah sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang menolaknya. Di samping itu ada juga kelompok yang mengaku beriman dan mengikuti agama Islam yang hak, tetapi banyak yang menjadi penghuni neraka. Mereka itu tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang munafik. Bahkan mereka berada di neraka yang paling bawah. Waliyadzubillah. Kemudian juga banyak kelompok yang mengaku beragama namun tenggelam dalam kesesatan. Mereka juga akan menjadi penghuni neraka. Dalam banyak hadis juga disebutkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan lebih. Semuanya di neraka kecuali hanya satu, yakni mereka yang mengamalkan dan berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak juga yang jatuh dalam fitnah serta dosa karena tidak istiqomahnya mereka dalam menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala yang menyebabkan mereka harus masuk ke dalam neraka meski tidak abadi di sana. Adapun orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW dan jejak para sahabatnya serta selamat dari fitnah kegelapan, maka dengan rahmat Allah Ta'ala mereka akan masuk surga. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda saat ini berada, adapun sebab terbesar umat akhir zaman masuk ke dalam neraka adalah karena mereka mengikuti syahwat dan hawa nafsu, seperti mereka tidak mau menerima nasihat agama dan lebih memegang terhadap pendapat individual yang tidak didasarkan pada Al-Quran serta hadis dan hanya berdasar pada kemauan atau hawa nafsu sendiri. Memang di dalam diri setiap manusia tersembunyi keinginan nafsu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya." Dijadikan indah pada pandangan manusia, mereka mencintai apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Pendengar, begitulah banyak manusia yang berusaha mencapai apa yang dia inginkan, tetapi tidak memperdulikan syariat Allah Ta'ala. Maka mereka pun terjerumus ke dalam kemaksiatan dan hawa nafsunya. Wal-iyadzubillah, Allah Ta'ala berfirman, "Wakadhalika ma arsalna min qablik fi qaryatin min nadir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun qal awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun." Dan demikianlah, kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan dalam suatu negeri melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Rasul itu pun berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga, sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih nyata dalam memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati dari bapak-bapak kamu? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Akhirnya pendengar, inilah yang mungkin bisa kita ulas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah keimanan kita, membuka jendela wawasan kita, sehingga kita lebih berwaspada atas pemikiran, atas paham yang dapat menggelincirkan kita ke dalam jurang jahanam. Kita berlindung terhadap azab Allah Ta'ala, dan kita memohon dengan sesungguh-sungguhnya agar diberikan kenikmatan yang Allah Ta'ala telah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Amin. Wallahu a'lam. Wasallu fi adabi rabbi rabbani.